Where do you live? Di mana kau tinggal? Hotel Zamzam Tower. Lantai berapa katanya? Thalatha raka'at. Lantai tiga. Lantai empat. Arba'a raka'at. Lantai empat. Cuma yang agak payah kalau lantai tujuh. Lantai tujuh. Lantai berapa? Al-Maghrib wal-Isha. Lantai tujuh. Pokoknya orang Islam itu tak ada mati kepalanya. Kenapa? Bangun pagi sudah segar. Ini yang hari ini masih tidur, tidur, tidur, tidur, tidur, tidur. Jangan sampai rezeki di patuk ayam. Sekarang orang rezekinya bukan di patuk ayam, di cakar harimau, diambil kuda, digigit musang. Habis, tak tersisa sikit pun tu dia. Datang ke masjid, masuk langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmati, bukakan aku pintu rahmatmu. Langsung usalli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Tunggu azan subuh. Azan subuh pun berkumandang. Hayya 'alas salat. Setan-setan pun datang. Dulu kata ustaz, setan datang membawa kipas. Tidur, tidur. Itu setan dulu. Setan sekarang dibawanya AC Panasonic. Makin dingin tadi seribut. Besok pagi, kau kenapa tak ke masjid tadi subuh? Salah muazzin kita itu. Muazzin pula itu disalahkan. Kenapa dia salah? Lagunya membuat kita terlena. As-salatu khairum minan naum. Apa tak tertidur awak? Lagunya terlalu slow. Besok dibuat muazzin tu lagu metal. Ternyata salahnya bukan pada muazzin. Memang mata itu mata setan. Katanya sebelum tidur, bismika dengan nama engkau. Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, wa amut aku mati. Lalu setelah solat subuh berjamaah, jangan permasalahkan lagi masalah-masalah klasik. Aku tak mau solat di masjid itu. Kenapa? Imamnya tak pakai kudut. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada empat. Paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Paling tua Hanafi, paling kecil Hambali, tak pakai kudut. Ini yang dipakai saudara-saudara kita Muhammadiyah. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i berkudut. Saya mazhab Syafi'i. Jadi diminta jadi imam, saya baca Qur'an. Paling enak jadi makmum. Jadi makmum tinggal ikut saja. Idza qanata al-imamu fa qanata wa illa fala. Kalau imammu baca Qur'an, kau angkat tangan baca Qur'an. Tapi kalau imam tak baca Qur'an, kau tak usah baca Qur'an. Paling enak jadi makmum. Pakai keluar datang ke masjid, silakan maju Pak. Udahlah aku jadi makmum aja. Paling enak, angkat tangan. Allahumma adina fi man hadain amin wa afina fi man afain amin wa tawallana fi man tawallain amin wa barik lana fi ma atain amin wa qina bi rahmatika sharra ma qadain amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi rahiyah. Amin. Ketika saya sebut tadi itu, banyak jamaah mengucapkan kuat amin. Faham jamaah ujung batu bahasa Arab? Apa tak faham? Negeri Rokan Hulu ni bukan negeri orang kampung sembarangan. Ini negerinya para ulama dan kelasnya bukan kelas kecamatan. Kalau Ustaz Somad itu kan perjalanannya Rambahuru, Lambahilir, Darudalu, Tambisai Utara. Ini ulama Rokan Hulu kelasnya internasional.